طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan menumbuhkan ukhuwah dan ta'awun di dalam dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling menolong, saling membantu satu dengan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling membantu, saling menolong, berta'awun. Dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling menolong, saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan kita untuk membangun ta'awun di antara kita. Ketika kita saling menolong, saling membantu, maka berarti kita telah memenuhi, mewujudkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah ciri orang yang beriman, satu dengan lainnya saling menolong, terlebih dalam menegakkan al-ma'ruf dan mencegah berbagai kemungkaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-71, wal-mu'minuna wal-mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki, dan orang-orang yang beriman, perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, saling menolong, saling membantu, satu dengan lainnya menunjukkan loyalitas, wala. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan demikian pula mereka mencegah dari kemungkaran. Ketika kita terjun di dalam dakwah, maka memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, mencegah sesuatu yang mungkar, merupakan salah satu daripada upaya di dalam dakwah itu sendiri. Karenanya seseorang yang menegakkan hal yang ma'ruf, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah sedekah. Dan orang yang meninggalkan atau mencegah hal yang mungkar pun disebut sebagai sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf merupakan sedekah. Wanahyun an munkarin sadaqatun, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar itu pun merupakan sedekah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud al-ma'ruf huwa at-ta'atu wal khair. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf yaitu at-ta'ah wal khair, ketaatan dan kebaikan. Sumia ma'rufan, disebut perbuatan, satu perbuatan itu ma'ruf, disebut satu perbuatan itu ma'ruf, li'anna al-fitrah salimah ta'rifuhu, karena fitrah manusia yang selamat, berdasarkan fitrah manusia yang bersih, selamat, perbuatan itu adalah sesuatu yang baik. Contoh, misalnya seseorang menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang mendapat musibah, memberi sesuatu kepada orang yang sedang kesulitan, semua fitrah manusia akan mengatakan perbuatan memberi sesuatu kepada orang miskin misalnya, itu adalah kebaikan. Semua orang mengatakan demikian. Hatta orang yang tidak pernah ta'lim pun, bahkan tidak mengenal ajaran Islam pun, akan mengatakan kalau kita memberi sesuatu, memberi makanan kepada orang lain, maka akan dikatakan itu baik, itu perbuatan baik. Kenapa? Fitrah manusia mengatakan perbuatan itu baik. Semua manusia, baik yang beragama maupun tidak beragama, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, semua akan mengatakan kalau memberi makan kepada orang yang tidak mampu itu adalah suatu yang ma'ruf. Maka dikatakan itu adalah al-ma'ruf. Dikatakan ma'rufan karena apa? Fitrah manusia ta'rifuhu, fitrah manusia mengetahui kalau itu perbuatan baik, maka dikatakan ma'ruf. Jadi fitrah manusia kita ini semua akan mengatakan memberi makan kepada orang yang kelaparan, itu fitrah kita akan mengatakan itu baik, mengetahui bahwasanya itu baik. Wal mungkar, sedangkan kemungkaran, kullu ma'siyatin lillah, setiap perbuatan yang bermaksiat kepada Allah itu adalah kemungkaran. Fahiya munkarun, maka itu adalah kemungkaran. Summiya munkaron, disebut kemungkaran, li'anna nufusa awil fitara salimah tunkiruhu, karena jiwa ataupun fitrah salimah, fitrah yang selamat, fitrah yang bersih manusia pasti akan mengingkarinya. Contoh, membunuh manusia, fitrah manusia manapun akan mengatakan itu perbuatan jelek, kan begitu? Artinya mengingkari perbuatan seperti itu tuh tidak boleh dilakukan. Maka itulah yang disebut munkaran, kemungkaran. Menipu semua orang, hatta yang tidak ta'lim pun, orang awam pun akan mengatakan menipu itu adalah perbuatan jelek. Kenapa? Fitrahnya dia mengingkari. Fitrah yang bersih, yang salimah, yang ada pada dirinya mengingkari kalau perbuatan itu adalah suatu yang jelek. Dimanapun, di seluruh dunia, dimanapun yang namanya menipu pasti akan dikatakan jelek. Karena fitrahnya apa? Tunkiruhu, mengingkari perbuatan seperti itu. Mengingkari perbuatan seperti itu, diingkari. Berbeda dengan tadi, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, iya. Berbeda dengan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Kira-kira ada orang yang mengatakan, Jelek itu perbuatan. Ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang mengatakan, orang memberi makan kepada orang yang kelaparan itu mengatakan kamu telah berbuat jelek kepada orang yang kelaparan itu. Tidak ada. Kenapa? Fitrah salimah. Fitrahnya dia sebagai manusia akan mengatakan, dia mengetahui bahwasanya perbuatan seperti itu adalah baik. Itu yang namanya ma'ruf. Maka dikatakan ma'ruf karena fitrahnya itu mengakui itu sebagai kebaikan. Tapi kalau ada orang menipu, pasti orang-orang akan mengingkari. Nah, karena mengingkari dikatakan itu mungkar, perbuatan mungkar. Qala bal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari amruhu ma'adhimun fil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar adalah dua perkara yang besar di dalam Islam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya diperintahkan untuk menunaikan yang ma'ruf dan untuk mencegah yang mungkar. Maka untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang tidak mencukupkan, tidak hanya mencukupkan untuk dirinya saja, tapi harus juga menciptakan kebaikan untuk orang lain. Berdakwah diantaranya adalah dalam rangka tidak hanya menciptakan diri kita ini baik, tetapi menciptakan supaya yang lainnya pun baik. Kenapa? Kalau orang hanya mementingkan dirinya supaya baik, sementara tidak memperhatikan yang lainnya juga supaya baik, maka dirinya pun akan hancur. Jadi ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, juga kita berusaha untuk memperbaiki masyarakat. Kenapa dakwah itu digerakkan, dilancarkan? Karena untuk memperbaiki masyarakat. Memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki juga masyarakat. Sekarang contohnya, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Islam. Coba bagaimana? Sulitnya kita hidup. Orang bertamu akan bebas masuk ke rumah seenaknya. Enggak ada aturan. Karena tidak mengenal syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dakwahi orang yang seperti itu. Diberi tuntunan adab. Adab dalam bertamu, adab dalam datang ke rumah orang lain dan seterusnya. Agar apa? Agar diri kita dan keluarga kita baik. Diri kita dan keluarga kita baik karena apa? Tetangga kita pun baik. Baik apa? Mengamalkan adab. Mengamalkan adab di dalam bertetangga. Nah, kalau adab bertetangganya jelek, wah. Kita berbuat baik, kita berbuat ma'ruf, tetangga akan merusak dan seterusnya. Oleh karena itu dakwah selain memperbaiki diri kita juga dalam rangka untuk memperbaiki keadaan umat. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru ke jalan Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku dan orang-orang yang mengikuti, yaitu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah hum du'at, mereka adalah da'i-da'i, orang-orang yang berdakwah. Berdakwah, menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar manusia berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah. Kalau ada manusia tetangga kita yang tidak baik, kita ajak supaya baik. Ini namanya dakwah. Kalau ada anak kita yang malas-malasan kemudian dinasehati supaya mari salat berjamaah misalnya, ini adalah dakwah. Dakwah yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya termasuk kita adalah dakwah ala basirah. Ala basirah, atas dasar basirah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ala basiratin yaitu ala ilmi syar'i, yaitu di atas ilmu syar'i. Jadi yang kita dakwahkan, yang kita ajak manusia agar menetapi ilmu syar'i ini, agar ia berada di atas jalan syar'i, itulah tujuan daripada dakwah. Sehingga dengan dakwah ini, kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, semuanya berada di atas jalan syar'i, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam risalah beliau Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan ala basiratin juga merupakan terkait dengan terkait dengan keadaan, hal ataupun keadaan daripada mad'u, bihalim mad'u. Yang dimaksud ala basiratin ya ini berkaitan dengan bihalim mad'u, keadaan mad'u. Karena apa? Karena dakwah tentu berbeda-beda tingkatannya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang ala basiratin ini berkaitan juga dengan keadaan mad'u berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah ke Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya engkau Mu'adz akan mendatangi satu kaum yang mereka itu adalah dari kalangan ahlul kitab, yang mereka adalah ahlul kitab. Nah, dengan dasar inilah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya penting memperhatikan keadaan orang yang akan didakwahi, mengetahui, mempelajari tentang keadaan orang yang akan didakwahi. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui latar belakang orang yang akan kita dakwahi, strata pendidikannya bagaimana, keadaannya seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, adat tradisinya seperti apa, kita akan bisa mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam dakwah biiznillah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya engkau akan mendatangi ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum tersebut dari golongan ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Nah, dengan mengetahui latar belakang ini, maka keberhasilan dakwah akan bisa lebih maksimal. Inilah yang berkaitan dengan ala basirati. Maka kita di dalam berdakwah tentunya atas dasar ilmu, bukan atas dasar ngawur, bukan dasar yang tidak ilmiah, bukan atas dasar emosi, bukan dasar atas dasar hawa nafsu, bukan dalam dakwah. Tapi saya tidak bisa berbicara di depan podium. Dakwah tidak mesti harus berbicara di depan podium. Kita semua bisa berdakwah. Tidak bisa bicara kita, bisa dakwah dengan apa? Dengan menyebarkan majalah, dengan menyebarkan buku-buku, dengan menyebarkan buletin. Itu dakwah. Berdakwah itu pun menyisihkan uang saku kita untuk membeli buletin. Buletin itu berapa harganya? Berapa harganya buletin? Di sini berapa? Buletin al-ilmu misalnya. 1000? 1000 rupiah. Pisang molen harganya berapa? Berapa? 1500? 5004. Ya. Mahal mana kira-kira? Mahal pisang molen atau mahal buletin al-ilmu? Mahal pisang molen ya? Iya. Tapi beli pisang molen bisa. Untuk beli buletin belum bisa. Iya. Nah, yang murah belum bisa, tapi yang mahal bisa. Yang murah saya bisa. Kenapa? Kenapa? Karena kemauan kita untuk berdakwah, semangat kita untuk berdakwah itu belum muncul. Harusnya kita tumbuhkan semangat kita untuk dakwah. Saya harus dakwah nih. Kemana? Ke tetangga saya yang ujung sana. Bagaimana caranya? Ya ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad ada? Ada. Bagaimana Pak Ahmad? Ini nih, ada sedikit makanan, pisang molen, masih hangat. Sama ini nih, buletinnya. Baca ya. Selesai. Dakwah. Yang satu dakwah menghidupkan sunnah dengan bersedekah. Iya. Memberi pisang molen kan bersedekah. Menghidupkan sunnah. Yang satu dakwah menghidupkan sunnah juga dengan membekali mereka ilmu. Ini dakwah, tidak perlu bicara banyak. Sudah serahkan pisang molennya, serahkan buletin al-ilmunya, sudah. Permisi, Pak Ahmad. Assalamualaikum. Sudah, selesai. Mudah kan? Mudah tidak? Mudah tidak? Sangat mudah, karena belum ada niat. Niatkan pada diri kita. Setiap hari berapa orang yang kita beri buletin, berapa orang setiap hari yang kita bisa beri majalah Asy-Syariah misalnya. Atau kalau anak-anak muda, berapa orang anak muda yang kita beri majalah Tasfiyah misalnya. Jangan lewatkan hari tanpa berdakwah. Kita mau pergi, siapkan di tas kita ada tasfiyah, ada buletin al-ilmu, ada majalah as-sunnah, ada majalah kutwa, ada majalah konita, barangkali nanti ketemu ibu-ibu misalnya. Ya tidak? Siapkan. Mampir sholat di masjid, ya. Di daerah Wasela sana, mampir. Ada ini nih. Ya, ketemu bapak-bapak, Pak, ini ada buletin. Oh iya, apa ini? Ini tentang tata cara berwudu. Masya Allah, manfaat. Ini dakwah, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu ketemu bapak-bapak. Innalhamdulillah, nahmaduhu. Tidak perlu. Cukup berikan buletin saja. Ini Pak, bisa dibaca nanti di rumah. Barangkali istri Bapak juga ingin baca, putra-putri Bapak juga ingin baca. Ini ada bacaan. Berdakwah. Nah, hal-hal semacam ini belum ditradisikan di pada diri kita. Kita masih terpaku yang namanya dakwah itu harus ceramah. Betul tidak? Seakan-akan dakwah itu harus bentuknya ceramah. Padahal tidak demikian. Memberikan pengertian tentang Islam yang benar, memberikan pengertian tentang Islam yang sesuai dengan tuntunan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mesti harus dengan bentuknya ceramah. Kadang-kadang kan kita menyiapkan tas kecil kan? Nah, tas kecil itu diisi, siapkan, sehingga apa? Satu ketika kita ketemu orang, ini ada bacaan. Ada orang sedang duduk-duduk di masjid, mungkin melamun atau apa. Pak, daripada diam, melamun, nah baca yang ini Pak. Insya Allah bermanfaat. Setelah itu, ucapkan ya, salam, kemudian meninggalkan dia. Sudah. Ya. Lebih enak menyenangkan dakwah. Ya, dengan tulisan ya. Kan begitu. Hampir satu masjid, wah ini kayaknya sudah taklim nih orang, gaya-gayanya teroris nih, kayaknya bukan salafi. Buat buletin, oh ini ada majalah terorisme, Pak ini silakan. Wah, yang sudah terkena paham teroris pun, wah majalah apa ini? Kitanya sudah pergi, dia baru baca, marah-marah dia. Wah ini marah-marah. Nah, kan marahnya sama ini kan. Kita yang memberi sudah pergi. Nah, kalau dakwahnya kita lisan begini, dia akan bantah. Kan begitu. Itu nikmat. Nah, tradisikan dakwah seperti ini. Sisihkan penghasilan kita untuk membeli alat dakwahnya itu tadi. Buletin ilmunya, majalah tasfiyahnya, mungkin ketemu anak-anak SMP, mungkin ketemu anak-anak aliyah atau yang lainnya, berikan itu majalah. Majalah syariahnya, majalah panitanya, majalah yang terbitkan oleh salafi. Nah, ini dakwah. Sehingga tugas berdakwah yang melekat pada kita bisa tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Ada masjid yang belum ada buletin, belum ada majalah, sampaikan ke pengurusnya, ini untuk perpustakaan di masjid, ini untuk disimpan di masjid supaya dibaca. Jadi kita sebagai agen yang mendistribusikan, yang menyebarkan tulisan-tulisan dakwah tersebut. Ini sangat penting. Ya, selain tentunya lewat medsos kalau kita mampu. Ada artikel-artikel yang bagus, yang baik, sesuai dengan pemahaman mereka, akal mereka, ya. Sesuai dengan akal mereka, pengetahuan agama mereka, kita kirim lewat WA misalnya. Dipilih, dipilih dan dipilah materinya. Jangan orang nanti yang baru taklim belum tahu apa-apa dikirim tentang fitnah MLM. Wah, bingung apa ini MLM. Enggak paham. Dipilah, dipilah. Oh, ini orang perlu kajian fikih, ini kirim tentang fikih, tentang sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi, tentang akidah, tauhid, kirim sesuai dengan tingkat pemahaman. Nah, itu dalam medsos misalnya. Nah, sehingga dengan demikian kita berupaya untuk bisa menunaikan dakwah ini kepada segenap manusia. Kalau kita perhatikan betul, banyak kaum muslimin ini memerlukan kita. Orang itu kan sudah cenderung namanya salafi itu, wah keras, radikal. Tapi begitu baca artikel-artikel kita, kok begini ya? Kok begini ya? Mengajarkan kelemah lembutan. Akhirnya orang sudah, saya enggak mau pakai nama salafinya, saya mau ambil ajarannya saja. Ya silakan, monggo. Silakan. Yang penting amalkan itu. Al-Qur'an sunnah sesuai dengan pemahaman salafnya. Enggak pakai nama salafi enggak apa-apa. Sudah, amalkan saja. Sesuai dengan tingkat pemahaman. Yang penting dia beribadah dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, ini dakwah-dakwah yang seperti ini harus digerakkan oleh kita, sehingga masyarakat memahami agama ini berdasarkan rujukan dari kita. Berdasarkan rujukannya dari kita. Karena kita kan sudah memilah. Jangan dikira orang-orang di luar salafin ini tidak, mereka juga tidak berdakwah. Berdakwah. Dari mulai yang menebarkan pemahaman syiahnya, dari mulai yang menebarkan pemahaman mu'tazilahnya, dari mulai yang menyebarkan pemahaman Islam liberalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka juga berdakwah. Nah, kalau kita sebagai orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, tidak bergerak, kasihan masyarakat. Mereka akan dijejali dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak tauhidnya. Ini berbahaya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus menggerakkan dakwah ini. Caranya seperti apa? Seperti tadi. Siapkan buletin, siapkan segala macam. Ya, selain tentunya kita juga memperhatikan keluarga kita, mendakwahi keluarga kita, istri kita, anak kita. Kalau kita belum mampu mendakwahi, ajak mereka ke tempat-tempat ta'lim agar mereka pun mendapatkan ilmu. Ini namanya dakwah. Tidak hanya memperhatikan diri kita, tetapi juga memperhatikan istri anak kita, memperhatikan tetangga kita, dan seterusnya. Intinya bahwasannya ketika kita hidup di tengah masyarakat, maka kita berperan sebagai da'i, sebagai dai. Nah, untuk menegakkan dakwah ini tentu perlu ta'awun. Perlu ta'awun. Ayo kita nabung berapa untuk beli majalah, untuk beli buletin dan seterusnya. Nanti kita bagikan ke orang-orang kampung di sekitar sini. Misalnya. Dari mulai Bapak Raja, dari mulai semua dapat tiap terbit majalah, tiap terbit buletin dapat. Diantarkan langsung. Nah, ini dalam rangka untuk minta, termasuk polseknya, termasuk koramilnya, dakwahi. Hal-hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa ya saya serahkan nanti kepada asatidah di yang biasa mengisi di sini. Bolehkah kita mengikhtab anak-anak, apalagi anak laki-laki? Mereka nakal-nakal karena anak-anak nakal. Lalu bolehkah kita pukul mereka sampai luka-luka dan berbekas? Memukul tidak boleh sampai menimbulkan luka, apalagi sampai berbekas. Ini yang dilarang di dalam syariat. Jadi oleh karena itu ketika kita mau memukul anak-anak, perhatikan bagian-bagian mana yang sekiranya tidak menimbulkan atau membahayakan anak. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyebabkan anak itu mengalami trauma. Trauma fisik yaitu dalam bentuk luka-luka. Ya. Trauma psikis dalam bentuk anak itu mogok, enggak mau mondok, enggak mau belajar. Itu trauma juga. Nanti kalau ke pondok ketemu sama bulan, suaranya apa sudah menakutkan. Dengar suaranya saja sudah menakutkan. Sehingga anak trauma. Ini harus hati-hati. Dalam memberikan hukuman kepada anak, harus hati-hati. Dan dilihat juga usia anak. Usia anak, kalau masih kecil-kecil gitu, tidak perlu pakai kekerasan. Ya disabari saja dulu. Namanya anak-anak, akalnya masih belum sempurna, belum dewasa, belum bisa diajak untuk berbicara secara dewasa. Ya disabari saja, sambil dinasehati terus, sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan fisik, semaksimal mungkin tidak menggunakan kekerasan fisik. Apa bisa? Bisa, insya Allah bisa. Cuman masalahnya kita sabar apa enggak, itu saja. Kalau kitanya sabar, insya Allah bisa. Ya, selain kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak yang kita didik, kita asuh, kita bimbing menjadi anak-anak yang baik. Apakah sama ikhoban buat anak-anak yang sudah tamyiz dan belum tamyiz? Ya tentu berbeda. Berbeda. Tujuan menghukum supaya anak itu jera. Kalau kemudian menghukum anak itu lantas jadi tidak mau belajar, ya itu namanya tidak sesuai dengan tujuan menghukum itu sendiri. Sasaran, target menghukumnya tidak tercapai. Ya. Tujuan menghukum kan supaya anak tidak nakal, jera, dan jadi baik kan gitu. Nah terus kalau dihukum anak jadi malah enggak belajar, mogok. Nah, berarti target menghukumnya tidak pas, tidak tercapai. Malahan menimbulkan efek. Nah, ini menimbulkan efek ini yang harus dicegah. Ya, harus dicegah. Bolehkah mengikop anak dengan ikop seperti ini, dijemur pada terik panas matahari siang? Manfaatnya apa? Ada sesuai dengan tujuan hukuman supaya anak itu jera dan kemudian bermanfaat untuk anak-anak itu. Dipukul dengan bambu kayu sampai membekas bahkan luka, tidak boleh. Berdiri dengan satu kaki sambil mengangkat meja, terus apa tujuan? Mempermalukan anak-anak di depan teman-temannya? Dicubit sampai membekas dan luka, tidak boleh. Mungkin lebih baik kamu tidak menghafal. Sekarang kamu menulis saja, menulis surat ayat yang kamu tidak hafal itu. Tulis yang harusnya 5 baris jadi 10 baris. Nah, semua halaman ini kamu tulis. Mungkin itu akan lebih bermanfaat. Hukuman seperti itu lebih bermanfaat daripada dijemur di tengah matahari. Dijemur ini manfaatnya cuma menghitamkan kulit saja. Kan anak-anak, nih hukumannya, kamu nulis tuh satu muka Al-Quran, tulis. Ada manfaatnya, manfaatnya motorik halusnya terlatih, tulisan Arabnya kalau sering menulis itu jadi bagus. Dia pun akan membaca ayat-ayat Quran itu, manfaatnya lebih banyak. Atau kalau mau menghukum, ayo hukum sekarang anak yang sudah tamyiz 10 tahun. Bersihkan MCK, kamar mandi, masjid. Ya lebih bermanfaat. Daripada berdiri satu kaki di atasnya ada meja. Kan lebih bermanfaat bersihkan kamar mandi, MCK. Nah, bersihkan. Ini alat pelnya, ini pembersihnya, silakan. Hukumannya. Itu lebih bermanfaat. Dan sekaligus hukumannya itu mendidik dia untuk bertanggung jawab. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mengatasi orang yang hasad terhadap kita? Mengatasinya kita berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluknya. Kemudian kita mendoakan orang yang memang hasad kepada kita, doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Kalau betul-betul terbukti dia memang hasad kepada kita, kalau bisa kita nasihati, nasihati. Wallahu a'lam bissawab. Seorang berhutang kepada kita lalu dia lupa membayarnya. Wah, enak ini. Dan kita pun malu untuk menagihnya, lalu kita pun mengikhlaskannya. Apakah harus dengan pengetahuan dia yang berhutang? Ya beritahu dia. Beritahu. Kalau dia ingat, oh iya saya punya hutang, ya sudah saya ikhlaskan. Berarti sudah disedekahkan. Apakah boleh bagi seorang akhwat untuk berbicara kepada ikhwan yang bukan mahramnya? Berbicara lewat handphone tidak boleh. Berbicara langsung tidak boleh. Ya, berbicaralah melalui mahramnya saja. Ya, kalau ada ayahnya, bicara lewat ayahnya. Mau apa? Saya ingin melamar putri bapak. Langsung saja. Begitu. Jangan berhubungan langsung. Karena apa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Kenapa Ahlus Sunnah tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu? Karena pemilu menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi bukan dari ajaran Islam. Demokrasi adalah lahir dari filsafat Yunani, bukan dari syariat Islam. Dan demokrasi termasuk kemungkaran yang dipaksakan ke negeri-negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam. Apakah hukuman seperti skorsing itu memiliki dampak positif bagi anak didik? Tergantung yang diskorsing. Kalau anaknya malas belajar, malas datang ke pondok, diskorsing, ya senang. Kamu diskorsing 2 minggu karena kamu terlambat datang ke pondok, datang ke ma'had. Alhamdulillah, 2 minggu pulang lagi. Ya itu namanya hukumannya tidak tepat. Inginnya menghukum tapi malah menjadikan anak semakin senang. Bagaimana menanggapi ikhwan yang ada di dalam grup WhatsApp dan di dalam grup tersebut ada aturan tidak boleh posting faedah kecuali admin. Kemudian ikhwan tersebut keluar dari grup karena dia beranggapan tidak boleh andil dalam dakwah. Apakah anggapan tersebut benar? Dilihat dulu permasalahannya. Seharusnya admin membuat aturan apabila ingin memposting faedah harus lewat admin. Nah, di situ diseleksi. Faedah tersebut layak atau tidak di posting di dalam grup. Nah, itu penting aturan seperti itu supaya grupnya tidak grup yang asal-asalan. Nah, kalau ada anggapan ikhwahnya itu keluar, ya sebaiknya tidak keluar dulu tapi membuat usulan-usulan terlebih dahulu. Di antara usulannya yaitu tadi, peserta dalam grup dibolehkan memberikan faedah tapi melalui admin. Nanti admin yang memposting layak atau tidak untuk diposting di grup. Apakah diharamkan dakwah melalui media sosial? Tidak. Manfaatkan media sosial itu untuk berdakwah selama tidak mengandung perbuatan-perbuatan yang melanggar syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali pertanyaannya dan mudah-mudahan